Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali Jayakarta Kru Cahyono, Jojon, Uu, Doni, bintang tamu Teti Lis Indriati dengan judul cerita Barang Antik. Ini pembantu modern, pembantu masa kini. Asik lo jadi pembantu sekarang. Enak kita belajar disco, caca, dance. Nggak kalah dong sama pembantu-pembantu lain. Tapi Tini kemarin belajar sama orang barat. Tinggi belajar disco. Dia bilang begini, Tini, kalau kamu mau belajar disco, kamu harus tahu lampu. Wah, kok pakai lampu? Iya, kalau disco itu kan lampunya remeng-remeng. Pakai apa namanya, telap gitu kayak sinar. Tini belajar. Wah, Tini belajar di rumah, enak sekali. Kebetulan Tini disuruh belanja sama nyonya ke pasar. Tini jalan, sambil jalan Tini dengerin lagu. Wah, enak sekali. Begitu Tini mau nyebrang, lihat lampu, Tini disco aja. Orang ngeliatin. Iya, orang ngeliatin, disangkanya Tini gila. Kenapa kamu joget di jalan? Disco, tuan. Disco apa? Itu gak lihat lampu. Itu bukannya lampu disco, itu lampu lalu lintas. Kamu bisa ditangkap nanti. Saya kira pokoknya kalau ada yang kelap-kelip saya joget. Saya pikir begitu. Kerja di rumahnya Tuan Cahyono. Enak, orangnya baik. Senang saya. Saya juga punya pacar loh, orangnya ganteng. Tapi saya jaga gengsi dong. Iya dong, sebagai pembantu ngapain kita harus nguber-nguber laki-laki? Gak usah ya. Tini juga punya harga diri. Apa? Pokoknya Tini sekarang belajar disco terus. Nanti malam Tini pergi ke disco. Joget. Sama-sama orang-orang itu, teman-teman Tini. Tapi pacar saya ini gak bisa disco, payah. Nanti Tini mau cari lagi . Mana nih? Gini hari aja belum bangun. Males orangnya. Betul-betul. Apa? Tidurnya malam, bangunnya siang. Kerjanya malas, gajinya mau besar. Payah. Namanya Jojon. Iya, Jojon itu orangnya brengsek. Kalau ajak nonton aja bilangnya gak punya duit. Padahal kalau jalan di sebelah makan bakso, habis 3 mangkok dia. Iya dong, pokoknya Tini sekarang jaga gengsi biar bagaimana juga. Apa? Lo ngomongin gue ya? Kenapa? So tau, baru bisa disco gitu aja lah, penjol. Sembarangan ngatain penjol, bisa gak disco? Sebelum situ juga Tini, ini duluan turun ke disco. Yang tempat gelap-gelap? Disco tempat gelap. Memangnya apa? Disco kuburan. Dasar. Kalau disco kakinya gimana? Nah, kaki lu gimana? Disco kan pertama kali angkat satu. Itu sih bang mau istirahat. Ya. Ayo kalau benar-benar tahu. Ayo. Lu disco sama siapa? Orang asing? Iya, yang tinggi-tinggi. Cilaka, gua kasih tahu. Jangan deh. Kenapa? Ukuran. Oh, dia senang. Dia senang apaan? Lu kan di atas. Nih, di atas dia nih. Atas apa? Di atas pantat. Jadi lu kalau disco muka lu di sini semua, jangan sepleteran lu di situ. Pokoknya kan dia senang. Disco enak tuh. Lu kerja belum apa belum? Udah dandan pakai bibir merah apa tuh? Ya, orang mau belanja. Setulah. Lu sekarang gua udah tahu lu. Kenapa? Kayaknya modern apa begitu? Kita harus. Nah, pakai sendal jepit, jempol malas tuh manyang. Emang juga kalau pakai sendal jepit, jempolnya keluar. Contoh dong. Contoh apa? Seperti itu gue. Pakai sendal jepit, akur semuanya nempel gitu. Kenapa? Seperti, majikan kita juga. Ada nggak? Ada nggak? Tuan kalau pakai sendal jepit, jempolnya ke kebayoran. Itu ya, gue heran ya, tuan. Metrolet aja ngeri. Itu Ramo kakinya bisa berpisah gitu ya, bingung ya. Itu namanya kerja berat kali ya dulunya ya. Hah? Maraton pelari. Pelari aja kabur itu mah, bukan pelari. Ya kalau orang maraton itu, tahu enggak Mas Tujon? Yeah. Kalau orang maraton itu kan kakinya lari, besar-besar. Lari gitu. Iya. Hah? Orang juga besar juga tetap aja jeriji mah akur semua juga. Ngadang jeber ke sana ke sini. Itu jeriji mau belajar minggat. Alah, sekarang aja kamu. Tin. Apa? Jangan pegang-pegang ah. Siapa mau megang ah sebelah Mas ya? Itu cuma ngomong doang. Mau apa? Malam minggu kan besok. Iya, malam minggu apa? Malam. Ada ini, ada tiket. Ada apa? Tiket nonton mau enggak? Enggak mau. Oh, so tau banget lu. Alah, sekarang aja ngajakin nonton. Kemarin kemana? Orang tunggu-tunggu. Loh, enggak maksudnya ada keperluan. Jadi apa tuh? Apa? Ya telat sedikit kan lu. Enggak usah merayu-merayu. Apa kamu? Sekarang aja merayu-merayu kalau malam minggu. Kalau giliran malam Jumat aja enggak mau. Ya terang aja, ngajakin malam Jumat. Lu enggak tahu lewat situ. Kenapa? Pocong gede-gede. Kelakuan banget nih. Terus sekarang bandel kelihatannya lah. Udah, pokoknya aku kan udah janji. Ban. Saya udah janji. Banyak sama siapa? Sama pacar saya dong. Lah, pacar siapa? Siapa? Itu. gua lihat. Kenapa? Habis belanja kan, mobil kan dipakai ya. Iya. Lu kan pakai beca. Tukang beca kenapa tuh nyewot aja? Kenapa? Kenapa? Ya enggak, gua sih ya enggak, gua enggak tahu nanyain. Dia bilang, "Anak aja Siti ini." Mau gerendeng, udah bayar murah lagi. Pengen pacaran, iya lu yang ngajakin pacaran. Murah lah. Murah lah. Orang dia kenal. Iya kenal apa lu yang ini aja ngedumel lah aja jadi orang. Orang dia kenal, saya bilang kalau bawa beca itu pelan-pelan. Nanti becanya nubruk mobil. Kan ya. Saya bilang begitu. Semua juga beca mah pelan, gak ada ngeliwatin mobil. Gimana? Iya maksudnya jalannya itu teratur, jangan sampai ketubruk sama mobil. Lu pengalaman kali di beca ya? Enak aja. Tahu nih dulu. Dulu di mana aja tuh? Apa di mana? Narik beca. Sembarangan, gak usah ya narik beca, narik beca. Gini-gini juga waktu di kampung, bintang kampung loh. Bintang seroja kali. Paling cakep di kampung, tahu enggak? Orang yang cakep juga dilihat dulu. Udah badan kecentet aja juga cakep, heran. So tahu. Aturan mau. Udah gue yang mauin lu sok bener. Gak mau. Di kampung juga kepala kampung, lurah mau sama saya gak mau. So tahu banget lu. Apalagi macam kamu. Mauin juga suruh kerja bakti lu. Tahu lu. Enak aja. Mendingan udah enggak usah. Gua ngajak ter kalau gua bawa orang lain lu. Lu sendiri lu jangan marah lu. Cemburu. Enggak usah ya. Lu biasanya suka ngegendung ngedumel aja. Di dapur berantakan semua kalau udah ngedumel lu. Ya kamu enggak mau bantuin. Enak aja kerjaan perempuan dibantuin lelaki. Ya sembarangan aja. Giliran kerja aja enggak mau. Ntar kalau lagi giliran saya nyuci aja ngintip-ngintip. Kalau mau minta bantuin tuh sama siapa? Bapak Cahyono. Itu kan tuan. Iya, yang bayar kita ya. Iya. Biarin aja gak apa-apa. Nah ini baunya apa nih? Bau apa? Bau apa nih? Angus ya? Bau angus ya, lagi masak. Bau kain kebakar nih. Masa saya masak kain? Bukan, ada yang kebakar. Oh, udah majikan kita datang dia. Nah, ini yuk kita ngepel. Gak usah, saya mau kerja dulu. Hah? Saya mau kerja. Nah, sekarang lo kerja, katanya mau disco. Ayo dong, ntar habis kerja baru disco. Sini. Nah. Apa, Tuan? Waduh, sekarang model baru. Aduh, bibirnya. Kenapa, Tuan? Waduh, cantik. Manis ya? Bagaimana, John, pendapatnya, John? Bibirnya hebat, loh. Bagaimana, John? Tipis. Selepet boleh. Memang model baru, biarpun babu masa kini. Iya dong, Tuan. Aduh, rambutnya panjang terurai. Terurai. Wah, matanya. Matanya. Aduh. Miring ke kiri. Kok miring ke kiri, Jojon? Ada yang dilihat, Tuan. Lirik, melirik. Lirik, maksudnya. Tini gini-gini juga. Waduh, pacarnya saya lihat orang barat melulu. Tuan tahu. Alah, lo terus aja deh. Tahu tuh ya, Tuan, ya? Orang barat melulu, Tini tuh. Pacarnya. Orang barat juga bukannya mau ngajak disco. Kenapa? Waktu itu ketemu di pasar, kan? Alah, tuh lo ngangkatin barangnya. Enak aja. Oke, Tini ya, kerja. Iya, Tuan. Sana kerja, sana, Tini ya. Iya, Tuan. Sambilin, Tini ya. Ya, Tuan sambelin. Ya. Bikin sambel yang kayak sambel. Kemarin. Kemarin pahit tuh kenapa tuh John sambelnya? Enggak tahu tuh. Pakai apa sih lo? Ah, pahit-pahit gitu. Kenapa? John yang tahu sambelnya kok pahit tuh kenapa kemarin? Iya, kan pakai pakai apa? Lo itu ngegoreng terasi dong. Nah, ngegoreng terasi kenapa arang yang lu giles? Sama soalnya saya kira itu terasi terburu-buru. Makanya kalau kerja jangan terburu-buru, jangan pahit lagi, sana sambel pahit. Iya Tuan. John, saya lihat lu naksir bener mati ini lu John. Hah? Ya. Saya lihat gerak-geriknya Jojen, saya sebagai laki-laki, Jojen laki-laki. Saya tahu Wan, dia tahan harga. Oh. Bener tahan harga. Iya, iya. Ya, tapi emang ini anaknya baik Wan, sekarang sih aduh udah kemajuan. Waduh, maju. Boncengannya. Tapi kalau Tini itu maunya mobil emang enak dia itu. Wow. Ngirit bensinnya. Ngirit bensin benar-benar. Cuma kakinya mekar semua. Betul Wan. Tapi enggak apa-apa babu masa kini dah. Babu masa kini. Tapi saya lihat kok Tini nolak terus kenapa sih? Kurang luas Jojon. Ah, bukan kurang luas, saya rasa sih memang dia juga ada sama saya. Cuman ala basa-basi aja. Segera keterangan, "Wah, di luar saya udah gini-gini, udah top. Ah, selangit." Dia bilang gitu. Gini, Jon, mau enggak saya kasih apa? Ajian supaya Tini mau sama kamu. Eh, itu pembantu sehari-hari ketemu ngapain pakai ajian? Aku tadi saya lihat Judi hina sama Tini, malu dong laki-laki dihina. Ah, dia sih nggak perlu, saya nggak anggapin hinaan dia mah. Elah sepele, ntar juga giliran malam bocor nih. Bocor apa aja gitu yang hujan, bocor. John, lemah lembut deh. John. Kenapa? Di kamar saya bocor, kata gitu. Padahal alasan. Alasan, nah. Begitu sampai ke kamar, mana bocor? Orang enggak, kata gitu. Diapain tuh Tini? Hah? Diapain tuh Tini? Ah, gak ada apa-apain, cuman palanya ketok martil tok. Kamu raja kamu itu. Enggak, ini ajian, soalnya saya dengar-dengar Tini kan rangkep pacarnya kesana kemari. Kalau begitu, you kasih dong, supaya Tini nurut sama kamu. Hah? Supaya Tini nurut sama kamu. Oke? Ini saya kasih. Tapi emang ada kelainan, enggak sebiasa-biasanya yang bulan-bulan yang lalu. Nanti kalau udah dikasih ajian ini, melihat Jojon kayak Arjuna terus tiap hari. Arjuna kayak golek? Iya. Ya, seumur-umur enggak punya duit. Ah, oh, kan. Kenapa Arjuna kayak golek kan ganteng? Ganteng apaan? Main juga sama dalang dimainin. Giliran soal doku enggak punya, dia enggak tahu. Udah, tenang aja nih saya kasih gombal. Oh, persisnya kayak Arjuna. Ah. Yang benar nih, Wan. Saya kasih gombal nih ya. Kasih nanti Tini, ciumkan sama gombal nih. Dia mau ngasih ajian, dia sendiri masih sendiri. Lu pacar saya banyak. Halo, banyak terminal. Terminal, ini John saya kasih gombal, saya kasihan sama Jojon. Banyak. Gombal. Si Tini ada gak? Gak ada, dia di dapur, jauh. Dia buta huruf ini, gak apa-apa. Ini saya kasih gombal nih ya. Oke, caranya tahu gak lu? Nanti ciumkan sama hidungnya Tini. Ya, bangsa cium-cium, jangan deh. Alah, kemarin saya lihat lu nyipok Tini, ayo. Siapa bilang? Di dapur, yuk kok nyipok Tini? Yeay, nyipok-nyipok sembarangan aja. Tini masa saya mau terang-terangan nyipok sama dia? Apa? Sama si Tini? Iya. Yang kemarin sore? Iya, ayo. Yeay, orang gak nyipok, wew. Saya lihat saya intip lu nyipok. Orang saya tanya pakai lipen setip apa? Terus? Gitu, kok manis amat? Emang manis, dicobain. Nyipok. Itu namanya si nyipok. Oh gituan nyipok ya? Iya. Gitu. Ini langsung nangis tuh. Hah? Nangis dia? Nangis, orang dia minta tambah seogah. Oh nangisnya minta tambah. Ini iya. Caranya harus bisa ini. Ikutin omongan saya. Ya? Apaan sih? Ikutin. Bila gombala gambul. Mantranya ini. Mantranya ikutin. Ini yang enggak-enggak aja lagi. Ikutin dong. Bahasa yang nasional aja dia gak mau. Ikutin, mau gak lo? Ini bahasanya turunan dari mana nih? Sudah ikutin, yang penting ajiannya begitu. Mbaya gomel gambul. Ikutin. Ini gara-gara si Tini. Mbaya gomel gambul. Yee, maksa lagi ya. Loh ini, kamu nanti jangan sama Tini, sama orang barat lu gituin kelepekan dia. Nah, biarin dia tambah marah sama saya. Balgum mal gambol. Apa? Balgum mal gambol. Balgum mal gambol. Gambule gombal-gombal. Ikutin. Ya itu sih dibulak, Pak. Mantranya gitu. Agam bule gombal-gombal. Agam bule gombal-gombal. Agam bale mumbul-mumbul. Yang mumul gombal. Agombale mumbul-mumbul. Agombale mumbul-mumbul. Mumbule gombal-gombal. Mumbule gombal-gombal. Kenapa? Kok ngubek aja di gombal sih? itu mantra. Mantranya begitu. Enak ya mantra, ngubek aja di situ. Ongkos ngurangin tuh. Ajarkan, Nak. Nah, itu apa tuh? Mantranya lanjutannya. Oh, lanjutannya. Ajarkan, Nak. Entar dulu. Bul gombal gambul, agambule gombal gombal, agambale mumbul mumbul, mumbule gombal gombal. Ajarkan, Nak. Lanjutannya? Iya. Ajarkan, Nak. Andor kaci. Nur kaci. Kalau Nur kaci saya tahu itu anaknya Aji Gel. Itu mantra. Nur kaci. Markona. Markona. Madroi. Madroi. Asur kima. Asur kima. Bang Ontong. Sila. Kenapa lu tarik ke Bang Ontong? Kenapa jauh-jauh nyariin teman baru? Di tetangga saya juga ada si Entong itu. Ilah, orangnya gede tinggi, tapi benjolnya gede. Ini mantra, jangan dimainin. Jadi pakai apa? Ya, Mas. Bul gombal gambul. Abul gombal gambul. Agambule gombal gombal. Agambule gombal gombal. Agambale mumbul mumbul. Agambale mumbul mumbul. Mumbule gombal gombal. Mumbule gombal gombal. Tarkana, ajarkana. Markuci. Tadi gak markuci. Seinget, seinget, seinget. Markuci. Markuci. Markuci. Markona. Tadi Markona nomor 4 tuh. Markona. Markona. Madroi. Madroi. Sisu F. Sisu M. Mang Bokir. Bu Siti segala. Ini mau ngapain nih? Udah pokoknya begitu. Tapi kita nanti menerapkan aji mantranya itu pelan-pelan, nah, di dalam hati. Nah, enggak diomongin. Bu, diomongin? Iya. Ya. Ya cipokin, des, gitu. Enggak mau tanya, diomongin. Iya. Kayak tadi. Bagaimana ketemu orang cakep di toko? Kenapa? Udah, orang pegang semua. Ke rumah sakit, ke rumah sakit. Ini obatnya udah habis, enggak salah lagi nih. Gak apa-apa, oke? Oke. Nah, nanti praktekan ya. Awas, latihan, ayo. Ayo, latihan. Bul gombal gambul, nah. Gambule gombal gombal, nah. Gombale mumbul mumbul, mumbule gombal gombal. Madroi. Salah. Nah. Salah. Kalau saya salah enggak boleh, kalau situ ngawur mau aja. Markona? Oh iya, Markona, Madroi. Tadi nomor 6 tuh, Madroi sungguh mati nomor 6. Pokoknya diawur deh. Oke, ya, aku mau makan dulu, nanti kalau datang tini kasih itu. Hah? Kalau datang tini kasih itu ya. Langsung. Iya. Oke. Bul gombal gambul. Iya, makan. Bul gombal gambul. Gambule gombal gombal. Gombal. Lu gambul aja, lu gagu aja lah. Kenapa kamu? Gua lagi ngapalin. Bul gombal gambul. Gambule gombal gombal. Oh, gila gombal ya. Gombal. Sakit kamu ya. Setan. Gua mau mikir. Gua lagi ngapalin gombal gombal. Gombal gombal gombal. Bul gombal gombal. Kompa air. Ah, ini dia belum tahu. Lu kalau udah nyedot gombal. Nah, di situ lu rasain gombal itu apa rasanya. Bul gombal gambul. Ambil air. Saya mau cuci piring. Kurang ajar nih. Entah kalau udah ngisep si gombal, lu gak bakalan merintah lagi. Gombal, sujud gombal di depan kaki saya. Denger monyong dia. Bul gombal gambul. Gambule gombal gombal. Gombale mumbul mumbul. Kalau sudah gombal, sakit gombal, bilang sama tuan biar dapat cuti. Saya gak, perasaan gue juga begitu emang. Kayak perasaan gitu, kayak begitu. Bukan, ini mantra-mantra. Sembarangan aja. Bul gombal gambul, gambule gombal gombal, gombale mumbul mumbul, mumbule gombal gombal. Sadora? Sadora. Udah. Sadora? Sadroi. Sadroi. Markona? Markona. Markuci. Markuci. Sirkoma? Sirkoma. Larkoma? Larkoma, lu apaan lu? Apa itu? Ngawur. Sirkoma, sirkoma. Ciumkan, John. Apa ditiup-tiup? 11. 12. 11. 12. 11. Kemarin kan bilang 12. Gua pengen ngejampe nih, bukannya ngitung. Bandar-bandar. Piringnya 12. 10. Gelasnya 9. Nah itu. Tuh gombal dari belakang tuh. Cengeng. Mas Jojon. Nah lo. Katanya ngalap air. Mas Jojon. Apaan? Gak usah ambil air deh. Kenapa, Jon? Kenapa, Jon? ya. Biar Tini yang ambil air. Bener nih gue, berat tuh ngambil air. Gak apa-apa. Kiri kanan kan? Kiri kanan, depan belakang gak apa-apa. Lu roda dong. Aduh luar biasa Tini, kenapa Tini? Asyajan. Berasa gombal. Gombalnya enak deh. Itu gombal dari belakang. Hah? Gombal dari belakang, belum dari depan. Wah, asik banget lah. Iya, ini baru yang belakang udah enak, apalagi yang belakang. Yang depan. Tin. Mas. Hey. Kok cantik ya? Ganteng. Jangan salah loh, gue kan laki-laki. Kenapa? Sembarangan, cantik-cantik. Emang gue pakai lipen, ha? Ya kan salah sedikit, nggak apa-apa loh mas. Tin. Mas. Aduh Tini. Aduh mas Jajan. Hitam banget sih. Halo sayang. Iya. Kita sudah sama-sama kerja di sini. Iya. Ini kenapa sih? Apa? Kenapa John? Apa? Nah, gitu. Lo. Apa sih? Mandi dong. Apa? Kenapa John? Jorok amat sih. John. Ini tadi. Betul nggak? Apa omongan saya? Wan, bener Wan. Hebat. Tapi bener. Saya melihat kebahagiaan kalian berdua itu, saya seneng sekali. Kayak Romeo and Juliet. Iya. Aduh. Seneng sekali Tini juga cantik. Pokoknya ya. Udah satu sejoli. Iya, kita kayak Romeo Tolet. Apaan? Romeo Tolet. John, hah? Tapi jangan lupa. Kenapa? Sekarang Jojon sama Tini bantu Cahyono. Loh, bantu Tuan? Iya dong. Segala-galanya setiap hari apa yang dipinta sama Tuan Cahyono iya. Saya bantu. Betul. Bener? Iya, biasa pagi-pagi ada susu, sekarang juga ada susu. Shh, saya ada problem, John. Hah? You mau bantu saya? Loh. Mau bantu saya, John? Mau, ayo. Mau? Apa? Mau bantu saya? Ada problem. Problem. Problem apa tuh? Mau bantu saya? Mau. Bantu saya? Iya. Oke, kita runding ke ruangan tengah. Ayo. Ayo, kita runding. Ayo.